بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Qanikatin azakumullah Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di tempat ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Terakhir kita membahas tentang hadis al-mu'minu mir'atu akhih, seorang mukmin itu ialah cermin bagi saudaranya. Bila mendapati keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan pada saudaranya, dia berupaya untuk memperbaikinya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang lain, masih terkait dengan masalah muamalah sesama hamba. Kali ini terkait dengan pembahasan masalah al-la'ib wal-mizah, masalah tindakan main-main, permainan, dan senda gurau. Sampai pada bab yang ke-121, hadis nomor 241. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma la yajuzu min al-la'ibi wal-mizah. Bab permainan atau senda gurau yang tidak diperbolehkan. Di sini mengisyaratkan ikhwanuddin azakumullah, yang namanya al-la'ib wal-mizah, bermain atau senda gurau atau guyon dengan teman atau dengan sama muslimin, ada yang diperbolehkan, ada yang enggak diperbolehkan. Secara hukum asal ikhwanuddin azakumullah boleh. Al-la'ib wal-mizah itu diperbolehkan, hukum asalnya ialah mubah. Mubah. Namun di sana ikhwanatina azakumullah ada beberapa ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus perhatikan terkait dengan masalah senda gurau tadi, yang tadinya diperbolehkan menjadi tidak diperbolehkan. Ini harus kita perhatikan ikhwanatina azakumullah, supaya tatkala kita bermain atau guyon atau senda gurau dengan teman-teman kita, tidak sampai melanggar batasnya. Ada ketentuan-ketentuan yang kita perhatikan. Qala haddatsana 'Asim ibn 'Ali. Qala haddatsana ibn Abi Dzibin. 'An 'Abdillah ibn Sa'ib. عن أبيه bapaknya, yaitu Sa'ib ibnu Yazid. An jaddihi, dari kakeknya, yaitu Yazid ibnu Sa'id. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya'ni yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la ya'khudhu ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil mata'a sahibihi, barang milik temannya, la'iban, dengan main-main, wala jadan, atau serius, sungguh-sungguh. Fa'idha akhadha ahadukum asa sahibihi, maka apabila salah seorang di antara kalian mengambil tongkat temannya, falyaruddaha ilaih, hendaklah dia mengembalikan tongkat tersebut kepada temannya. Di sini hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya Kitabul Adab, juga At-Tirmidzi dalam sunannya Kitabul Fitan dengan sanad yang hasan. Di sini qanatina azakumullah ada sepuluh urutnya. Sebab Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda demikian. Dia sebutkan bahwasanya Rasul melarang yang seperti ini, melarang mengambil barang temannya dengan gurau atau dengan serius, itu terjadi pada waktu perang Khandaq. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu ini bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya membawa pasir, ngangkuti pasir, gali parit, kemudian ngangkuti pasir. Kemudian sahabat Zaid ini ngantuk. Ngantuk berat, sangat capeknya ya. Ketika ngantuk, tiba-tiba datang sahabat Umarah ibn Hazm. Datang sahabat Umarah ibn Hazm. Kemudian mengambil dengan tiba-tiba, dengan sembunyi-sembunyi, pedangnya Zaid ibn Thabit. Ambil. Uyon, ambil. Dalam keadaan Zaidnya gak merasa, lagi ngantuk berat ini. Ngantuk berat. Diam-diam diambil sama Umarah bin Hasan pedangnya. Dilihat sama Rasul SAW. Langsung dikatakan, ya Barakat. Ya Barakat. Jangan berbuat demikian. Tamam? Kemudian belum mengatakan larangan yang seperti ini. Tidak boleh kemudian mengagetkan saudaranya. Dan beliau kemudian mengatakan demikian, la ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wa la jadda. Jangan sampai salah seorang di antara kalian mengambil barang temannya dengan main-main atau dengan serius. Dan barang siapa yang mengambil barang temannya, hendaklah dikembalikan. Alhamdulillah. Nah, jadi karena kita kejadian yang mungkin sering ada pada kita. Kita enggak serius untuk mengambil barangnya. Kalau serius namanya apa? Maling. Nyolong mencuri. Kalau mencuri jelas larangan keras disebutkan dalam Al-Qur'an, juga disebutkan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukumannya apa? Potong tangan. Kan begitu ya? Potong tangan. Kalau sudah mencapai nisab potong tangannya, yaitu seperempat dinar. Kalau barang yang dicuri itu sekitar seperempat dinar. Seperempat dinar kalau dikuruskan rupiah gak banyak ya. Paling 20 ribu. Ada barang seharga itu kamu maling, kamu colong. Ketahuan sama penguasa atau dilaporkan pada penguasa. Potong tangan kamu. Itu kalau serius. Maling. Sekarang ini gak serius. Gitu. Sok kok. Dia ngerti temennya paling gak bakal marah gitu loh. Nah, gak bakal marah. Biasa guyon begitu mungkin. Satu anak kos. Atau bahkan satu ma'had. Atau yang semisalnya. Kawan biasa. Goda. Gitu. Misalkan lagi ngantuk begitu. Misalkan bawa pulpen begini. Lagi ngantuk berat. Bikin juga pulpennya. Tahu-tahu. goda ini, dikerjain sama temannya ini, diambil pulpennya sampai dia kaget. Nggak boleh. Emang? Nggak boleh. Yurawi akah membuat kaget temannya tadi dan mengambil barangnya teman tadi. Walaupun dengan main-main. Nggak boleh. Subhanallah. Ini adab muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilahnya di antara sebab pelarangannya ialah hal tersebut dimungkinkan walaupun itu teman karibmu akan menimbulkan rasa marah pada dirinya, kejengkelan pada dirinya. Sebaik-baik orang terkadang sedang apa namanya menghadapi sesuatu atau kondisi yang sedang enggak mood gitu loh. Gitu ya. Enggak kepengin kemudian diganggu sama teman yang lainnya, walaupun teman karibnya, teman dekatnya, sobat yang sejak dulu berkawan lama. Saat dia sedang enggak mood seperti itu, sedang mikir apa begitu, sedang suntuk pikirannya, digoda sama temannya. Tamam? Sadik itu. Itu biasanya ya, Pak. Sarafnya langsung naik. Hah? Nyeng. Tung. Ini langsung muncul amarahnya. Yang tadinya sobat baik berubah menjadi lawan. Sampai sini saja persahabatan kita. Repot ya. Bisa mengurangi nilai ukhuwah imaniyah, bahkan bisa menghilangkan, memupuskan persahabatan yang dipupuk sekian lama. Itu janara hikmahnya. Ala kulli hal dilarang ya, Pak. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pak Endi soal, saya mau tanya sekarang ini. Saya mau tanya sama Abdul Rahman. Lama gak bersuah sama Abdul Rahman. Gimana kabarnya Abdul Rahman? Sehat? Alhamdulillah. Saya mau tanya Abdul Rahman. Apa hukumnya kita mengambil barang teman kita sembunyi-sembunyi, gurau ini gak serius ini, dengan tujuan supaya nanti dikembalikan sama dia? Nah, misalkan teman kita ini sedang butuh sebuah buku ini. Mau dibaca sama dia. Sedang butuh-butuhnya. Pas dia sedang ke belakang atau apa, ambil diam. Kita sembunyikan. Dia kemudian datang ke tempat ini nyari. Mana buku saya kalau tidak ada? Allah Tuhan. Ya, antum tahu buku saya tidak? Ya, enggak ada yang tahu. Kamu yakin? Enggak ada yang tahu. Ustaz, kemudian dia sedih. Gitu. Allah Tuhan, di buku saya ini. Saya belinya itu nyelengi, nyimpen uang dari bapak saya, tak jelek-jelengi, begitu tumpuk. Sudah cukup tak belikan buku ini, saya sangat suka dengan buku ini, isinya Masya Allah, penuh dengan ilmu syar'i. Jangan kamu bayangkan yang aneh-aneh. Nama? Hilang Allah. Sedih dia. Yang tadi ngambil itu mau sengaja begitu. Karena ben sedih dianya. Nanti tahu-tahu kita kasihkan ke dia, biar dia senang. Gitu. Hukumnya gimana, Abdul Rahman? Hah? Nah, boleh. Haram. Termasuk maling. Ya? Termasuk maling. Potong tangan kalau gitu. Belum ya? Belum sampai ingatan potong tangan. Nah, boleh. Itu termasuk dalam riwayat ini. La ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iba. Wala jadda. Tidak boleh bagi salah seorang di antara kalian untuk mengambil barang temannya main-main. Main-main. Atau serius. Tidak boleh. Di antara gambarannya, seperti yang saya bawakan tadi. Dia mengambil barang temannya itu main-main. Untuk dikembalikan dengan serius. Gitu loh. Juga tidak boleh. Atau dia mengembalikan, mengambilnya main-main, dikembalikan juga main-main. Juga tidak boleh. Apalagi dia ngambilnya serius. Tapi gak boleh lagi. Itu semua tidak diperbolehkan. Ya, karena mungkin na'azakumullah. Tadi paham ya? Karena larangan ini. Dan juga diantaranya menyedihkan teman kita tadi. Sedih sekali. Walaupun kemudian dibahagiakan dengan kembalinya buku tersebut. Kamu tindakan kamu sudah membuat dia sedih itu saja. Dilarang. Apalagi kamu serius. Benar-benar serius. Maling. Tambah haram lagi. Di sini menunjukkan ya khanafti na'azakumullah. Yang pertama. Tidak diperbolehkan mengambil barang orang lain. Kecuali dengan seizinnya. Walaupun orang lain itu adalah orang yang paling kamu kenal. Sahabat yang paling karib dengan Anda. Tidak boleh diambil. Harus dengan seizin teman kamu tadi. Saya dipahami ini ya. Jelas. Dikecualikan yang khairan tina azakumullah. Kalau teman kamu tadi tahu. Dikecualikan kalau kamu bukan temannya. Dikecualikan kalau kamu tahu. Teman kamu tadi meridainya. Meridainya. Kecuali kalau teman kamu tadi meridai, dia kamu ngambil untuk kamu pakai sebentar begitu, dia ridho, memperbolehkan, mengizinkan meridai. Cara mengetahuinya dari pengalaman setiap hari sama dia. Dari wataknya, dari sifatnya, dari pergaulan sehari-hari sama dia. Kamu tahu, ini kalau kamu ambil untuk kamu pergunakan sebentar, diizinkan sama dia, diperbolehkan sama dia. Tapi kalau kebiasaan enggak demikian, maka kembali pada hukum asal, tidak diperbolehkan mengambil barang seseorang dengan tanpa izin. Harus dengan izin, walaupun pulpen. Tidak boleh. Harus izin. Nah, barakallah. Juga menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, selain yang dibahas tadi, menunjukkan syariat mura'atu syu'urin nas. Syariat untuk menjaga perasaan orang. Syariat untuk menjaga perasaan orang. Dalam artian jangan sampai kita itu menyakiti perasaan orang dalam keadaan tidak sesuai dengan perkara yang hak. Jangan sampai menyakiti perasaan orang, menyakiti hati orang dengan cara yang tidak syar'i. Barakallahu fiik. Sehingga mafhumnya ikhwanatina azakumullah, kita diperintahkan untuk kemudian memasukkan rasa senang hati, menyenangkan hati kaum muslimin, membuat gembira teman-teman kita kaum muslimin, membuat bahagia saudara kita sama kaum muslimin. Itu namanya muamalah yang indah, muamalah yang bagus. Ini termasuk prinsip-prinsip muamalah antar sama hamba. Berusaha untuk tidak menyakitkan hati teman kita, berusaha jangan sampai membuat dia tersinggung, dan berupaya keras bagaimana caranya supaya hati dia lembut, senang, bahagia dengan cara yang syar'i atau dengan cara yang mubah. Kalian paham ya? Dengan cara melakukan semua cara, semua upaya, semua tindakan, semua ucapan yang membahagiakan dia. Ingat yang syar'i atau yang mubah. Dan juga meninggalkan segala sesuatu yang membuat dia kecewa atau tersinggung atau marah atau semisalnya. Barakallahu fikum. Baik perkara-perkara yang melanggar syar'i atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Kesimpulannya ya fanatina azakumullah, diperbolehkan bagi kita terkait dengan muamalah sama hamba untuk guyon, silakan. Untuk memutus mizah, senda gurau boleh, tapi ada batasannya. Paham ya? Ada batasannya. Di antara batasannya ya kawan, ini di antaranya. Tidak boleh kemudian mengambil barang milik teman kita tanpa sepengetahuan dia untuk mengecewakan dirinya atau menyedihkan dirinya, baik main-main atau serius. Kemudian dalam sidak gurau alhamdulillah, tidak boleh ada yang namanya unsur kedustaan. Juga tidak boleh. Kalau tauriyah boleh. Dusta tidak boleh. Tahu tauriyah? Hah? Tauriyah itu ialah kamu menggunakan satu kata yang memiliki dua makna. Itu namanya tauriyah. Apa bahasa Indonesia tauriyah itu? Ambigu. Maksud ambigu namanya. Artinya ketika kamu mengucapkan suatu kata, yang mendengarkan memahami dengan pemahaman A. Padahal yang kamu lakukan itu B. Itu namanya ambigu. Iya, betul. Ambigu itu bahasa Indonesia atau bahasa Jerman? Bahasa ilmiah populer. Nah, insya Allah. Ambigu, ya sudah, karena mulai. Namanya tauriyah. Lain dengan dusta. Kalau dusta itu menyampaikan sesuatu yang enggak sama dengan hakikat. Ini tidak, namanya tauriyah. Diperbolehkan. Dusta hukumnya haram. Walaupun main-main. Kalau tauriyah boleh. Di antara contoh tauriyah, ikhwan. Di antara contoh tauriyah. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Yang antum cek lagi sahih apa enggak sahih ini. Tapi sangat masyhur gitu. dikisahkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ada seorang nenek tua, majus, tua renta, masuk ke rumahnya Rasul. Rasul mengatakan, "La yadkhulul jannata ajuz." Tidak akan masuk ke dalam surga nenek-nenek tua ini. Nangis. Mbah-mbah tadi nangis. Ya Rasulullah, enggak masuk surga. Sedih dianya. Bayangannya dia, Pak, bayangannya mbah tadi sesuai dengan bahirnya tidak masuk surga orang tua. Aku sudah tua, seperti enggak masuk surga. Bagaimana ini? Pada Rasul memanakan dengan makna yang lain. Rasul mengatakan, memang di surga enggak ada orang tua. Betul ya? Di surga enggak ada orang tua. Syepe-syepe itu enggak ada. Ajus-ajus itu enggak ada. Semuanya pemuda-pemuda semua. Ganteng-ganteng apa? Ayu-ayu apa? Tapi gitu ya? Nah. Gitu kan ayatnya? Nah. Dibuat yang tadinya tua menjadi muda. Itu namanya apa? Tauriah. Dan disebutkan oleh para ulama lewat tersebut dalam babul mizah. Bab senda kurau dan lain-lain. Enggak dusta ya, tapi tauriah. Barakallahu fiik. Ini aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan yang namanya laib dan terkait dengan yang namanya mizah. Ingat, jangan melampaui batas. Barakallahu fiikum. Hadza wadihun insyaallah. Qala rahimallahu taala, bab yang berikutnya. Babud dal alal khair. Babud dali alal khairi. Bab seseorang yang menunjukkan kepada kebaikan. Menunjuki orang lain perkara kebaikan. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir al-Abdi. Qala akhbarana Sufyan al-Thawri. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. An al-Amash Sulaiman ibn Mihran. An Abi Amr al-Shaybani. An Abi Mas'ud al-Ansari. Dari sahabat Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qala. Belum menceritakan. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, seraya mengatakan, "Inni ubda'u fi." Sesungguhnya aku ya Rasulullah mengalami kondisi yang enggak biasanya. Itu bahasa terjemahannya. Yakni ubda'u fi, dia biasanya keadaannya begini. Kali ini di luar kebiasaan. Jadi maukan yang menentina Allah dengan ucapan sahabat tadi itu, dia tadinya berada, punya kemampuan. Tamam, kali ini lagi pailit. Paham ya? Lagi pailit. Ini ubda'u. Dia mengatakan dari setelah itu, "Fahmilni. Ya Rasulullah, aku sekarang sedang pailit. Tolong aku diberi tunggangan terkait dengan masalah perang. Fahmilni, bawalah aku." Ya, ini beri aku tunggangan untuk saya bisa berangkat jihad fisabilillah. Saya paham ini ya? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "La ajid." Aku tidak punya sesuatu yang bisa membawa kamu untuk perang. Enggak ada biaya akhir saya. Walakin ti fulanan, tapi kamu datang kepada si fulan. Fala'allahu ayahmilaka, barangkali dia bisa membawa kamu untuk ikut perang. Fa'atahu, kemudian laki-laki tadi mendatangi si fulan. Fahamalahu, kemudian si fulan tadi mampu dan bisa membawa dia. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'akhbarah. Kemudian laki-laki tadi datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan memberitakan masalah ini. Ya Rasulullah, si fulan mampu dan bisa membawa saya. Faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Beliau bersabda, barang siapa yang menunjukkan seseorang pada perkara kebaikan, barang siapa yang menunjuki orang lain perkara kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka bagi dia seperti pahala yang melakukannya. Hadis ini sahih ya ikhwan, dikeluarkan dari Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Jihad. Juga Abu Dawud dalam Kitabul Adab, wa Tirmidzi dalam Kitabul Ilm. Ini sahih. Hadis ini menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah sebagaimana bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ad-darul 'alal khair. Keutamaan seseorang yang menunjuki perkara kebaikan. Pahalanya apa? Mithlu ajri fa'ilihi, seperti pahala orang yang melaksanakannya. Kata-kata khair, al-khair, kebaikan itu mencakup semua jenis kebaikan. Walaupun hadis ini berbicara masalah jihad, tetapi berlaku untuk semua kebaikan-kebaikan yang lain, walaupun bukan pembahasan jihad. Jadi, sehingga kalau engkau atau anda, atau kalian, menunjuki orang lain perkara kebaikan, apapun bentuk kebaikan tadi, maka kamu mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tadi. Entah dalam perkara jihad, dalam perkara apa namanya sholat, dalam perkara puasa, dalam perkara infak, dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya. Ini pun juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kata-kata ad-dal menggunakan alif lam lit-ta'rif. Alif lam al-ma'rifat mengandung makna istighraq, mencakup semua orang yang menunjukkan kebaikan. Baik dia laki-laki atau dia perempuan. Sudah paham ya? Sekarang contoh kasus dalam riwayat ini, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabatnya. Diminta, ya Rasulullah, saya enggak punya biaya untuk perang. Tolong saya diberi biaya. Rasul enggak punya. Amin gitu ya. Kemudian Rasul menunjukkan orang ini kepada si fulan. Kamu datang sama si fulan. Si fulan itu insyaallah mampu memberi kamu biaya. Orang ini datang kepada si fulan. Ternyata mampu. Akhirnya orang ini bisa berjihad di sabilillah. Maka di sini siapa yang mendapatkan pahala seperti pahala jihad? Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ad-dalu 'alal khair mithlu ajri fa'ili. Sekarang yang menunjukkan kebaikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbuat kebaikan tadi? Si fulan. Dan juga si rajul tadi. Saya paham ya? Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seperti pahala orang tadi yang berjihad di sabilillah. Dengan semata-mata apa ya, Ikhwan? Dengan semata-mata menunjukkan orang tadi berperkara kebaikan. Pahamin? Negara hari ada kau ni orang lagi. Misal antum ditanya sama seorang, Arif, apa hukumnya begini begini begini begini? Antum tidak tahu, akan Allah ma'alam. So antum datang ke fulan, insyaallah dikasih jawaban sama dia. Gitu ya. Tindakan antum ini termasuk dalam hadis ini atau tidak? Termasuk. Kenapa kau demikian? Jadi dikarenakan antum sebagai penunjuknya begitu ya. Datang ke si fulan, insyaallah dikasih jawaban sama dia. Nah, tindakan antum menunjuk kepada si fulan yang dia itu orang baik-baik, orang yang punya ilmu, dan betul dikasih jawaban dengan jawaban yang bagus, maka anda sebagai penunjuk tadi itu mendapatkan pahala seperti orang tadi. Sehingga babnya luas. Enggak semata-mata bab masalah jihad. Semua perkara kebaikan ya. Contoh lagi yang lain. Nah, gitu ya. Anda ya. Nah, contoh lagi yang lainnya. Seger insyaAllah ini. Contohnya ini. Anda sudah mulai agak sedikit suntuk ini. Tak segerkan sedikit lah. Misal, antum dimintai ide sama seorang akhwat. Akhi, saya dilamar sama si fulan. cocok gak si fulan itu dengan saya. Kamu ngerti si fulan itu. Nah, beres orang ini. Ada banyak hal-hal yang kurangnya gak cocok lah sama si fulan ini. Kamu tahu ada si fulan yang lainnya lagi. Itu lebih bagus, lebih soleh, lebih berakhlak, lebih masya Allah, begini-begini. Kamu mengatakan, kamu jangan sama si fulan. Tapi sama si Alan saja yang sana itu. Dia lebih bagus. Apakah termasuk dalam bab ini? Termasuk ya? Enggak mengatakan sama saya saja gitu enggak ya? Allah yang marifik. Termasuk, kalau memang si Alan tadi itu betul-betul secara syar'i lebih baik yang kamu tahu. Seperti sekarang, Fatimah bintu Qais radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dilamar sama Muawiyah dan Abu Jahm. Apa kata Rasul? Kalau Muawiyah orangnya kere, kalau Abu Jahm suka mukul istri, kamu nikah sama Usama bin Zaid saja. Ya kan? Jadi Rasul menasihatkan Fatimah bintu Qais untuk menikah dengan laki-laki yang lain yang beliau ketahui insya Allah lebih bagus, lebih baik daripada laki-laki yang melamar dirinya. Termasuk dalam bab man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan pada perkara kebaikan, maka termasuk pahala pula. Barakallah. Dengan salah ini. Nah. Babnya luas soalnya. Mau tanya lagi nih? Apa sudah? Sudah. Cukup ya? Nah, sehingga babnya sangat luas sekali. Dan ini, bab ini yang paling final, subhanallah, orang yang paling masuk pada pembahasan hadis ini ialah orang-orang yang menunjuki umat manusia pada perkara kebaikan. Mereka itu ialah para ulama, para masyayikh, mereka itu ialah para da'i-da'i ilallah. Ini yang kali pertama masuk dalam pembahasan riwayat ini. Karena mereka yang menunjukkan, menerangkan kepada umat manusia tentang perkara kebaikan, yang diterangkan pada agama mereka, melarang mereka dari semua perkara kejelekan yang dilarang oleh agama mereka. Walaupun ngomong, kemudian itu omongan yang baik tadi diamalkan oleh yang mendengarkannya, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, pahala tadi pun tidak berkurang pada pelakunya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barakallahu fiik. Ini di antara keutamaan para du'ati Allah. Tapi tanggung jawabnya pun juga berat. Kalau kemudian sampai yang dia tunjukkan itu bukan perkara kebaikan, yang dia tunjukkan perkara kejelekan, dapatnya apa ini? Dapatnya dosa. Dosa orang-orang yang melaksanakan kejelekan tadi sampai yaumul qiyamah. Dianya dapat dosa, juga dapat dosa dainya tadi. Sehingga sangat mengerikan di fanam tina azakumullah. Jangan kamu anggap gampang. Makanya perlu al-ilm, perlu ilmu terkait dengan masalah dakwah ilallah. Tapi jangan dipahami sempit, jangan dipahami cuma dakwah saja. Yang namanya kebaikan itu meliputi semua perkara-perkara kebaikan. Sehingga semua orang, semua pihak, yang laki-laki, yang wanita, yang tua, yang muda, semuanya bisa untuk mendapatkan keutamaan yang satu ini. Dengan ketentuan dalla ala khairin, menunjukkan kebaikan. Nah, dengan lafaz man tadi itu saya mengatakan adal ya. Baik, man dalla, kata-kata man itu man syartiyah, mencakup laki-laki dan juga mencakup perempuan. Barakallahu fikum. Tanya luas. Kemudian ifan tin anasukumullah disebutkan dalam riwayat ini, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Bagi dia seperti pahala yang melakukannya. Apakah harus sama pahalanya itu? Apakah harus sama pahalanya itu? Pahala yang melakukan dan pahala yang menunjuki. Apakah mesti sama? belum tahu. Masya Allah. Apakah harus sama? Faham pertanyaan saya? Disebutkan dalam riwayat ini Rasul mengatakan barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia mendapatkan pahala mithlu, seperti pahala orang yang melakukannya. Yang melakukan kebaikan tadi. Pertanyaannya, apakah pahalanya sama? Pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu sama dengan pahala orang yang menunjukinya? Lebih besar ya? Daripada yang menunjuki. Hah? Atau bagaimana? Lebih besar daripada yang menunjuki. Hah? Atau sebaliknya? Yang menunjuki lebih besar. Begitu ya? Kenapa demikian? Masuk. Yang mana itu anak-anak yang menjelaskan itu? Hah? Gitu bahasanya. Lebih besar gitu ya. Nah, ya. Yang dulu saya sampaikan mirip, cuma gak seperti ini. Jawabannya ya, Pak, tidak mesti. Tidak mesti sama. Artinya, mungkin sama, mungkin di bawahnya, bahkan mungkin di atasnya. Urusan yang namanya pahala itu semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang saya sampaikan dulu terkait dengan masalah tujuan dan wasilah. Ingat ya. Pahala tujuan lebih besar daripada wasilah. Itu lain pembahasannya. Ayat barakallahu. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan la yalzam ayyakuna qadra thawabihima sawaan. Tidak mesti ukuran pahalanya itu sama. Tidak mesti. Bisa jadi yang mengamalkan kebaikan lebih besar, atau mungkin yang menunjuki yang lebih besar, atau mungkin sama-sama saja. Itu semua tergantung pelakunya masing-masing, niatnya mereka masing-masing, dan yang lebih tahu ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu. Nah, ala kulli hal ya ikhwan, ini hadis merupakan isyarah kabar gembira untuk orang-orang yang hendak meraih kebaikan sebanyak-banyak. Dikasih jalan, dikasih pintu untuk mendapatkan kebaikan, walaupun dengan tanpa harus menjalankan kebaikan tadi. Dengan cara apa? Dengan cara menunjuki orang lain untuk berbuat kebaikan. Barakallah. Masya Allah. Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah termasuk ulama Ahlussunnah? Syekh Abdul Qadir Jailani, ikhwan, lebih dikenal di kalangan kaum Sufiyah. Walahu aqwal wa af'al Sufiyah. Dia memiliki statement-statement, ucapan-ucapan, tindakan-tindakannya berbau tasawuf, berbau Sufiyah. Namun pada dia juga ada kata-kata, kalimat-kalimat yang sesuai dengan al-haq, sesuai dengan prinsip salafun salih rahimahullah, namun kemasyhurannya lebih banyak dari kalangan kaum sufiyah. Wallahu a'lam. Ini jawaban dari Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya Al-Hajuri hafizahullahu taala wa rahmah. Bolehkah seorang muslimah pergi ke salon atau tukang pijat muslimah yang mana ada kemungkinan auratnya terlihat atau bahkan dipegang? Masya Allah, Masya Allah. Kalau datang ke salon, ini persyaratannya. Yang pertama dengan mahram. Yang kedua, tamam, yang ngurusi salon tersebut ialah muslimah, bukan waria. Apalagi laki-laki. Kemudian tertutup, semuanya tertutup. Dari luar tidak ada yang lihat Anda. Walaupun dalam ruangan itu semuanya perempuan, tapi kalau kemudian terbuka apa namanya kacanya transparan, ketok toko Joko. Iya, enggak boleh. Itu semuanya ikhwan. Aman dari fitnah. Kemudian ketika Anda ke salon, tentunya yang diurus siapa ya, ikhwan? Rambut, gitu ya. Atau mungkin make up atau misalnya itu. Ketentuan yang berikutnya, tidak boleh tasyabuh dengan kaum kufar atau tasyabuh menyerupai perempuan-perempuan yang fasik. gaya rambut segala macam, tidak boleh kemudian kamu menggunakan saya mau meniru gaya rambutnya siapa yang orang kafir-kafir itu ya teman. Apalah gitu loh. Atau misalnya gitu loh. Tidak boleh ya. Tamam? Dan seringkalinya yang namanya kesalahan ya, ya banyak begitu-begitunya. Kemudian seringkalinya mengambil-ambilkan uang. Sekali cuci rambut berapa? 50 ribu? 70 ribu? 75? Berapa? 75 ribu? Masya Allah. Itu kalau diberikan sampo ada berapa kilo? Itu juga demikian termasuk ba'atul mal. Maya justru. Apalagi yang mode-mode yang lainnya itu sampai ratusan ribu. Sampai jutaan. Ya itu. Menyanyikan harta ya. Kalau di rumah memungkinkan bagi dia keramasan. Kan bersih rambutnya ya. Keramasan kamu untuk sampo apa juga ada. Mau dari sampo Emeron sampai sampo Zing. Ono. Pikir kamu pilih apa yang kamu suka. Biar bersih. Kamu sisiri. Yang indah. Nah, sesuai dengan selera suamimu. Sama. Bagus. Jangan terlalu ke salon. Barakallah. Aman, lebih aman. Juga terkait dengan yang namanya tukang pijat. Ini juga demikian. Betul-betul harus dijaga yang namanya fitnah ya ikhwan. Walaupun itu perempuan muslimah. Kalau sudah kaitannya membuka auratmu. Atau bahkan pegang-pegang auratmu. Harus betul-betul yang amanah ini perempuan. Kalau enggak amanah. Iya. Walaupun di kamar khusus begitu enggak ada yang lihat. Tapi yang lihat muslimah balul ini. Kalau dia enggak amanah, sudah diumbar sama dianya. Iya. Namanya muslimah enggak beres. Allah diumbar sama dia, ngomong sama suaminya. Oh, tadi saya mijet, apa namanya, akhwat. Oh, katanya dia bilang akhwat pakai cadar. Wah, itunya, ngomong kafe, weh. Remek, kan. Betul-betul harus antum carikan yang betul-betul muslimah, yang amanah, yang bisa menjaga kehormatan dirimu, kehormatan dirinya. Ala kulli hal, itu harus aman dari fitnah. Kalau enggak aman dari fitnah, jangan macam-macam. Bolehkah seorang muslimah ke dokter laki-laki? Kulit, dokter kulit laki-laki untuk mengobati jerawat di wajahnya. Atau ke dokter laki-laki hanya untuk memeriksa kesehatan saja, check up saja. Bukan untuk berobat yang sudah diketahui penyakitnya. Ini sih lebih-lebih tidak ada fungsinya lagi. Yang pertama, yang namanya wanita, tidak boleh kemudian bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Sama? Bukan mahram. Tidak boleh. Yang namanya jus. Sama? Apalagi terkait dengan masalah kulit, jerawat, dan semisalnya. Itu mau tidak mau, harus dibuka hijabnya kamu. Di depan laki-laki yang bukan mahramnya kamu. Yang namanya jerawat, mau diobati, di apa no? Pegang, dan semisalnya. Nggak mau kemugawi dari jauh begini. Nggak kena jerawatnya, mungkin kena jumurnya atau kerabatnya. Mesti harus dilihat. Nah gitu ya, diperhatikan. Nah, itu yang diperhatikan itu wajahmu. Paham? Perhatikan, oh ini jerawatnya sebelah sini, dikasih apa, begitu. Hah? Pegang-pegang begitu. Dekat begini, bahaya kita besar. Nggak boleh. Sama manding aja enggak boleh, harus kudul pasor, harus tunjukkan pandangan, dokter laki-laki juga harus duduk begini, terus juga duduk begini, gimana cara megangnya itu. Tidak bisa ya, harakallah. Apa yang semata-mata check up saja? Nah, harus kepada dokter yang muslimah. Kepada dokter yang laki-laki itu kalau kondisinya sudah amat sangat darurat, tidak ada lagi dokter perempuan yang menanganinya. Kalau tidak ditangani dengan segera, akan bisa membahayakan diri Anda. Bisa mati. Atau kehilangan anggota tubuh. Atau kehilangan janin. Atau yang semisalnya. Yang dipastikan oleh sang dokter secara medis. Atau kemungkinan besar. Baru bisa ke dokter laki-laki. Saya paham ya? Saya jangan bermuda-muda ya. Allah ibarat. Ada sehingga dokter perempuan yang didatangi, bukan dokter yang laki-laki. Allah Nusah. Itu pun dalam bab ad-darurah tubihul mahdurah. Perkara yang darurat membolehkan perkara yang haram. Itu pun harus batas kondisi daruratnya saja. Kalau misalkan yang diperiksa bagian tangan sini aja, yang dibuka tangan saja. Tidak perlu buka sampai ke sini. Tidak perlu. Ini saja, cukup. Kalau misalkan yang diperlukan di bagian wajah saja, maka yang dibuka wajahnya saja. Atau bagian yang bisa membantu meringankan pekerjaan dokter. Gini saja. Wajah yang kena, tidak perlu kemudian buka yang sebelah sininya. Ada hubungan apa dengan sebelah sininya itu? Hubungannya apa? Pada hubungan deh. Itu hubungan sama dokternya sendiri. Allah Tuhan. Hati-hati. Juga yang sebagai dokter juga hati-hati. Memang jangan gampang menerima pasien perempuan yang modelnya begini ini. Bahaya ya. Kadang perempuannya emang genit ya. Ngerti dokter yang ganteng ini ya. Merawas deh. Cetek ya. Ganteng dokter. Iya ganteng udah ganteng ya dokter. Bahaya itu. Perempuan tuh juga sedang lihat wajah ganteng ya. Makanya di situ Qadul Basar perempuan itu. Hati-hati. Dokter ganteng itu. Macam-macam ya alasannya. Allah Ta'ala. Bagaimana hukum memboikot produk minuman seperti Coca-Cola dan lain-lain yang isunya untuk perang di Palestina? Sekedar isu. Produknya halal. Bagaimana mungkin Anda mengharamkan perkara yang halal dengan isu yang tidak jelas? Itu tidak usah akal ya. Tidak sehat akalnya. Ini dilakukan oleh teman-teman kita kaum muslimin dari kalangan pergerakan. Mereka hanya bermotorkan semangat tanpa ilmu. Bayangannya mereka tatkala diboikot produknya itu sudah memberikan sumbangsih untuk Islam wal muslimin. Padahal justru dengan tindakan mereka itu terjatuh dalam perkara yang melanggar, mengharamkan perkara yang halal. Nah begitu ya. Sehingga kurang ilmiah dan kurang kurang menggunakan akal yang sehat. Barakallah. Di saat yang bersamaan, ikhwanuddin azakumullah, mereka memboikot produk Amerika atau semisalnya Coca-Cola atau semisalnya hal tersebut, mereka ternyata mengadopsi produk-produk mereka yang jelas-jelas haram. Demokrasi halal atau haram? Haram. Pemilu halal atau haram? Haram. Partai halal atau haram? Haram. Kampanye halal atau haram? Jelas-jelas haram, tapi diadopsi sama mereka. Yang halal diboikot sama mereka. Itu kan namanya enggak beres otaknya gitu loh. Jadi yang ilmiah, yang halal, katakan halal. Katakan halal, jangan katakan haram. Terus bagaimana dengan teman tadi di Palestina? Ada cara yang lain. Banyak cara-cara yang lain untuk menangani kasus-kasus yang ada itu. Bukan dengan cara mengharamkan perkara yang halal. Saya dipahami kan? Namun juga mereka sudah buntu ya. Enggak punya cara lain untuk menangani masalah yang ada. Barakallah. Di saat yang sama juga tadi itu mereka ternyata terjatuh dalam perkara-perkara yang lebih haram lagi daripada yang semula. Nah, harus dengan ilmu, jangan dengan semata-mata semangat. Harus pakai ilmu ya. Barakallah. Dan ini enggak cuma di Indonesia, di mana-mana diserukan yang seperti ini. Sudah lama saya dengar ketika saya masih di Yaman. Ya begini mereka, bateria. Di Yaman juga banyak orang pergerakan banyak ya. Demo sona itu ramai. Hentikan produk Amerika. Apa yang mereka mau kan dengan teman-teman? Ternyata tidak boleh minum Coca-Cola, tidak minum nggak boleh minum Fanta, tidak boleh minum Sprite dan segala macamnya. Seger ya. Tamam. Allah Ustaz. Itu sampai kedengaran sampai ke kedam aja. Ya. Tanyakan sama Syekh ya. Jawabannya sih seperti tadi. Allah Musta'an. Mereka itu gak punya ilmu. Hanya menggunakan yang namanya perasaan. Hanya menggunakan yang namanya semangat. Perkara sebabnya mubah, katakan mubah. Jangan dikatakan haram. Mereka memboikot perkara-perkara yang halal. Tapi mereka mengadopsi, mengonsumsi perkara-perkara yang jelas dan haram. Bahkan demokrasi ini segala macamnya. Mana akal-akal mereka itu? Allah Musta'an. Barakallah. Fadhil ya ikhwan ya. Bagaimana dengan orang yang suka menunjukkan pada kebaikan? Di sisi yang lain, orang tersebut tidak melakukan kebaikan yang ia tunjukkan tersebut. Ini pun juga berbahaya. Paham? Kalau dia tidak melakukannya dikarenakan tidak mampu. Paham pembahasannya? Karena di telepon ya, harus mengatakan, lah Ajit, saya tidak mampu untuk membiayai kamu untuk perang. Tapi kamu kesibulan. Ini hanya permasalahannya. Tidak ada dosa, dapat pahala. Tapi kalau dia menunjukkan orang berbekal kebaikan, kamu berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, ngomong kok pinter. Kelakuannya ternyata bertentangan dengan ucapannya. Jelas hukumnya haram. Allah mengatakan dalam surahnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Sungguh besar murka Allah engkau mengucapkan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Dia punya kemampuan, tapi dia enggak mau melaksanakannya, mau dia melanggar ucapan dia sendiri. Sehingga harus diperhatikan ini. Barakallahu fiik. Apa hukumnya donor darah dengan alasan kesehatan tanpa meminta imbalan baik berupa uang maupun barang maupun uang? Kalau semata-mata donor darah ikhwan, antumnya tidak meminta imbalan kepada pihak tersebut, uang atau barang, labas, diperbolehkan. Yang dilarang kalau engkau meminta imbalan. Itu sama dengan Anda menjual darah Anda, dan menjual darah terlarang. Rasulullah SAW melarang jual beli darah. Baik darah antum tadi itu dijual ke orang lain, atau darah-darah hewan yang dibekukan, dan dijual sebagai makanan. Itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Kalau pihak rumah sakit menjualnya ke pasien, ya dosa yang rumah sakit. Jadi katanya mereka biaya perawatan dan penjagaannya pun sangat mahal. Artinya kalau misalkan mereka mengambil biaya ongkos perawatan darah tadi itu saja, lapas, tidak ada masalah. Gitu loh kan? Mahal, merawat darah ya. Ben, seger terus, mahal ya. Iya. Berapa perawatannya? 100, 100, 300? Ratusan. Ya udah, minta 100 untuk ganti perawatan, tidak ada masalah. Bukan apa namanya, darahnya yang dijual, tapi ongkos perawatannya itu. Iya, tuh sekarang kenyataan yang ada di rumah sakit ya, Bu. Biaya perawat, biaya pemeliharaan darah atau memang ngambil keuntungan? Namanya ambil keuntungan ya. Enggak tahu juga. Wallahu a'lam. Mungkin ini saya sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.